kenangkan di saat engkau harus memilih. Bukan salahmu, mungkin harus begini. Biar ku bawa pergi, ku bawa sampai mati kasih sayang untukmu. Cukup-cukuplah sudah. Sebab bukan diriku menampingi dirimu.